sudah terjawab semua keraguanku yang lama terpendam di dada. Kini ku tahu kau tak pernah jujur padaku. Takkan lagi berubah keputusanku seperti hari-hari kemarin. Meski dirimu meminta maaf padaku, tali cinta ini. Memutuskan tali cinta ini.